Hidup ini terasa indah sejak mengenalmu. Tiap detik tak ku lewatkan untuk memikirkanmu. Mungkin aku jatuh cinta, mungkin cinta. Untukmu.